wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nusaitik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag. Kuloba lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah engke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Diterjemah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar na geh urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atau bahasa Jawa memerenan Allah Maha. Terus kau belah itu dah gitu. Itu dengar tiga Allah mah kos gitu. Mantak dua rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan dua rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu dua rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah komo geus datang ka hakikat mah. Hiji la ilaha illallah wali lugis paham ka Gusti Allah dibandingkan mun ditimbang jeng la ilaha illallah ratusan ribu nutu paham ka Allah beratan kene la ilaha illallah hiji dibandingkan ratusan ribu bahkan jutaan. Entah la ilaha illallah orang mati bisa diajak perang. La ilaha illallah tina mun ayat jauh ambon weh. Muludan amplopna gede la ilaha illallah na ge embat ai kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting eueuh nu kos kitu mah jeung eueuh cauan ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Tah ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokona heula. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Hati-hati sholat subuh. Kamu bawa bentek betul sholat subuh. InsyaAllah kari. Tuh gitu. Jadi orang iya per minggu na. Orang ngaji ya. Hayang wawuh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk na engke mun geus wawuh ka Allah. Mual hayang ngeridit. Eta geus wawuh ta ka Allah ta. Lamun ngeridit can wauh ta ka Allah teh. Masih kana jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah puguh kiai. Kiai na ge imam jauh ta maka jeung Gusti Allah. Mun ngeridit kana can wauh ka Allah. Lamun masih kana beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangga ning di imah TV ambalayah. Taeta can wau ka Allah mun geus wau ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaat-manfaatna berita-berita informasi-informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi naeta teh. Eta can wau ta ka Gusti Allah nu kos itu ngaran.

Barang geus wau mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridoeun mun urang ngabonceng kabeneran nu dibonceng najahe. Lain ridho menang godo dungdungan. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh di teureun babaturan nyegat teureun giliran bae manusa konde. Heureun lain urang teh diajak malam. Teu daekeun dipaksa. Tora ka malulu. Ya Allah, ya Rabbi, wawuhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah. Mun geus manteng nikmat gera. Salat teh moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Kurang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin ah 10.000 masih dihitung-hitung kene. Duh. Kurang ya 90.000 jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta urang apa beulit jengkos gitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari atuh digerokeun deui pake mesin kadieu sia kuna yeuh kabeh yeuh. Urang malah engke dia, kada 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Amo sodako make kembali teu kira-kira. Tuh ya bae can paham. Eta geus carita sodako. Boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit. Jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae. Pelit jasa ka pamajikan teh bebeja ka balanya balanya balanya malu nu kamari panaya kumbalina kamari iraha kamari kan sia nyokot oh sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kumbalina ka mana beuh ka geus sabaraha poe eta sabaraha sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk oh kadenge ka tatangga. Masya Allah. Oh, kurudam ke ka balanja tah. Ka balanja di tah. Balanja di ka. Beuheung aing ye. Masya Allah. Tah ieu urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh. Nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar. Kudu bebelajar lah, mentah belajar lah, tuh mal bisa. Nenon di kudu belajar, keges belajar, bisa, geus bisa jadi ahli. Geus ahli mah nikmat, ahli sodako, ahli ngaji, ahli sholat, ahli mun geus datang ke ahli mah nikmat. Nenon, mual datang ke ahli, mentah belajar heula. Geus belajar heula, kurang buka duit suara dia, 10.000, 1.000, heh, belajar. Buka duit suara dia, 20.000, 2.000, heh. Ya. Boga 100.000 ye, belajar. 1.000 kali. Teu naek-naek. Belajarna teu naek-naek. Geus, berarti lamun kelas teh mah kelas hiji bae. Teu naek-naek tah kos kitu teh atuh, masyaallah. Urang teh hayang naek darajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor man sektor mana urang nu bisa ye. Urang mah kabeneran bogana tanaga, tanaga pake naikin darajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia, dunia pake naikin darajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikin darajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikin darajat urang. Henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae. Naon fasilitas nu aya di diri urang, akur bae. Akur bae pake naikin darajat ta. Urang dibere dunia. Ah, coba dunia pake naikin darajat ente. Urang dibere tanaga. Coba tanaga pake naikin darajat ente. Ka aing cak Allah ye. Pake tetarekelan ente. Dibere ilmu. Dibere wawasan. Dibere ilmu politik. Dibere ilmu ekonomi. Dibere ilmu agama. Dibere ilmu budaya lain sebagainya. Pake naikin darajat apa ente. Iye fasilitas tigus ya Allah. Tinggal urang apa. Kos maca Quran, kita maca Quran. Cakolot baheula panaing mah baheula unu maga. Lain teh hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna tilu doang. Hiji Fatihah, dua kulihat, tilu kulu. Jasa kitu teh ti baheula aing mah ku ari atuh belajar teh hese. Eta teh Quran dibulak-balik baen. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran, Quran fasilitasna tuh. Nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kulya, us, kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Datang ka malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nyaho aing babacaan siang mah. Cih. Atuh kos kitu bae tah ulah jadi ulah risi. Ku sebab teu bisa maca Quran aja leup teu baca etang Quran eta. Geus bae kulhu bae, geus kulhu bae, dieu kulhu, kaluar kulhu, di jero kulhu, peuting kulhu barang kulhu bae. Emang bisana eta doang, eta teh Quran. Jadi atak kapan urang mun maca kulhu 100 ribu haram ka neraka. Masya Allah. 100 ribu baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim. Atau 70 ribu cik sakaol mah. Gak sih 100 ribu kan kurang baca kulhu. Coba eta. Aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini-nini. Wah, aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka. Maca kulhu bae. Tas beres 100 ribu pae. Pae nya nangis bae boga atakah. Nah, di akhirat begitu dipertimbangkeun deka neraka Gusti. Abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100 ribu pae. Cenah cak kiai. Pan kiai ge tangkrang jeung Nabi, Nabi cak ti Gusti, cenah haram ka neraka, abdi deuk demo. Lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi. Bosé mah nundutan, ya lap-lapan lah. Teu nyarita bahasa-bahasa kos kitu bisa pake pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji, Pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban sia maca naon maca kulca sana bae yang maca bae engkena moal bisa demo ka Gusti begitu ka neraka keun atuh pan Gusti abdi maca kulhu cak saha sia cak saha nya haritanya tanggung jawab aya kitu mah cak saha sia ngaji diulah sia ngaji na silongok teangkeun kiai na bener pernah ngutakan bener cak saha sia buka kurang depan boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al ikhlas ya tamarrah ya ta'ti marrah bejakeun atakah Allah dah pan eta cak kanjeng Nabi tapi dipanggil bener bener pancak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan lah cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV ah geus sampura ampura geus sampura nikmat luar biasa tuh. Nuhantaka libatkan diri orang di pangajian supaya orang ngerti ka Gusti Allah. Mungkis ngerti ka Gusti Allah ibadah ke mantep. Memantek para ulama daek maca Quran tengah peting tahajud maca zikir jeung sajabada ngerti nyana ka Allah. Pagon kiai nu ngerti na ka amplop bae mah. Rondangan bekerek nyana. Undangan ingat bang paruyang cek kan aye, duh esek cek, duh nang puyang, undangan teh guru menikmat, alhamdulillah rine ya maca Quran, nu biasa nak osok sajus, ya mau undangan ya bisa 5 juz, ya nah, malain rokok beak ya, wah dia mau ngundang sial, kas gas ipis ya, heran lah gua, dakwah sih kos gitu. Masya Allah, masya Allah. Tah wawuhkeun diri urang carana supaya urang wawuh libetkeun di pangajian abeh urang ngarti kanu di ibadahan ku urang sebab wal amalul ghalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teteh paham ka Gusti Allah, jelema can wau ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca selawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia geura salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. diudangkeun dahar. Bah, dahar, dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tutunjeulan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Heh, dahar deui. Dahar. Dahar. Hebatan kene nu kerek. Hebatan kene nu kerek. Tah, eta tah debendak. Iblis teh deka masjid, begitu deka masjid terjadi. Terjadi nyana. Begitu ka masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh, di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang. Waduh, zikirna teu kawawa. Geus kana hayang mah eta mah cek nyana teh. Ha itu mun nu salat teh diantepkeun sebab nyana mah salat ge dibartaruk di baturan kuku lah. Ieu. Kula na asup ka jero hatena, hayang salat deui sia. Hayang kalem sia kuari mah. Hayang salat deui tuh. Hayang eta mah teh nu hayang nu kerek. Beuh, asal geus hudang bae ge bahaya. Bahaya, lurah dicarekan kunyana, camat dicarekan, terus kena HS banyak namang. Takut gitu, iblis ganti kuatir. Kajin kena HS banyak cuman, oh dah, eta tanda bahaya nak seorang manusia nungarti ka Allah bisa membabi buta. Kepandang bulu sahajeng-sahajengnya nama zikir baik ka Gusti Allah. Dialah iblis ge, iblis. Waduh, cekina iman. Bahaya meningan kena HS. Tak lolobana kiai mah hares. Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pelebah dieu urang ngawuh.